dan menjenguk kerabat yang musyrik tatkala sakitnya, salah satu tujuan yang diperbolehkannya adalah untuk mendakwahinya. Untuk mendakwahinya. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwa siksa orang-orang kafir di neraka berbeda-beda. Tatafawat, berbeda-beda siksa orang kafir. Sebagaimana di surga ada darajat, tingkatan-tingkatan tinggi, maka neraka pun ada darakat, yaitu tingkatan-tingkatan rendah. Maka begitulah siksa orang-orang kafir pun terdapat perbedaan-perbedaan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keagungan ucapan la ilaha illallah. Keagungan ucapan la ilaha illallah, yang mana orang-orang kalau berpegang teguh kepada ucapan la ilaha illallah, maka mereka akan menguasai orang Arab dan non-Arab. Mereka akan menjadi adi penguasa, adi kuasa, khalifah di atas muka bumi. Syaratnya yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan konsekuensi dalam ucapannya tersebut. Kemudian kita ambil pelajaran juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa ucapan la ilaha illallah yang agung itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai ucapan yang diperjuangkan nanti di hadapan Allah kalau seandainya pamannya mau mengucapkan itu. Dan kita sudah sebutkan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mau memperjuangkannya dan kenapa itu beliau ucapkan kepada pamannya. Siapa yang masih ingat? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapanmu itu aku akan perjuangkan di sisi Allah. Kenapa ada kata-kata perjuangkan? Untuk apa? Untuk meyakinkan pamannya. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Kenapa harus diyakinkan pamannya? Karena pamannya mungkin ragu. Saking banyaknya dosa, masa dengan ucapan la ilaha illallah saja akhirnya bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW ingin menguatkan itu. Kemudian juga mungkin pamannya berpikiran bahwa taubatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menekankan, "Ayo paman, ucapkan la ilaha illallah. Walaupun hanya ucapan la ilaha illallah, aku akan perjuangkan engkau di sisi Allah karena taubatmu dengan ucapan la ilaha illallah tersebut diterima oleh Allah." Nah, ini beberapa pelajaran. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil yaitu bahwa orang-orang kafir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu faham tentang makna la ilaha illallah. Mereka faham tentang makna la ilaha illallah. Kenapa paham tentang makna la ilaha illallah? Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya mereka tidak paham, niscaya mereka mengucapkannya. Tetapi mereka tidak mau karena mereka paham. Bukan berarti para sahabat itu tidak paham, bukan. Ya. Akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengucapkannya karena keimanan. Nah, orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau seandainya mengucapkan la ilaha illallah, berarti nanti saya akan hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan seluruh berhala selain Allah. Maka ini menjadikan kita sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk tidak paham makna la ilaha illallah. Harus paham konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini atau dari cerita ini yaitu, atau bukan yang ketiga, maksudnya yang ketiga dalam buku terjemahan saya. Selanjutnya faedah adalah bahwa ada hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika membiarkan Abu Thalib dalam keadaan tidak masuk Islam. Apa hikmahnya? Agar melindungi Nabi sallallahu alaihi wa sallam, jazakallahu khair, agar melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya Abu Thalib masuk Islam, maka tidak ada nilainya lagi Abu Thalib di sisi orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini pelajaran. Tapi kita ambil pelajaran selanjutnya. Para ikhwah, disebutkan di dalam buku terjemahan kita di halaman 213, siapa yang ingin mengikutinya jika ada bukunya. Maka pelajaran selanjutnya adalah bahayanya kawan yang buruk. Buruk akhlaknya, buruk agamanya. Bahayanya kawan yang buruk. Dan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayya yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua jarinya, dua tangannya. Menggigit dua tangannya itu bagaimana? Ya, begini, ya, menggigit. Artinya ungkapan sedih, ungkapan nah ini celaka ini. Ungkapan ya seperti itu. Ya. Seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, dan ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini ayat menunjukkan bahwa orang-orang yang sesat, menyimpang, bahkan sampai ke kafiran dan kesyirikan, mereka ini salah satu penyebabnya adalah temannya, teman yang buruk, buruk agamanya. Ya, maka hati-hati dengan teman yang buruk. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Artinya kawan itu yang menarik. Kawan itu yang membiasi, mempengaruhi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahayanya mempunyai teman yang buruk, yaitu ar-rajul mar'u 'ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikan siapa yang engkau temani. Kalau dia mempunyai kebiasaan baik, maka dia ini akan mengikuti temannya. Kalau dia mempunyai kebiasaan buruk, maka dia ini akan mengikuti keburukan temannya. Ini hati-hati. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathali kanafikhil kir wa hamil misk." Perumpamaan teman yang baik dibandingkan teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Penjual minyak wangi minimal dia akan antajida minhu raihan tayyibah. Kamu akan mendapati darinya bau wangi. Maksudnya kamu tidak akan melihat darinya kecuali yang baik-baik dalam ucapannya, perbuatannya, kelakuannya, tidak ada yang melihat kecuali yang baik-baik. Ya. Ucapannya tidak ada yang dia lihat kecuali yang baik-baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa yang lain yang didapati dari penjual minyak wangi, yaitu anta bta'a minhu. Kamu membeli sesuatu darinya. yaitu bisa belajar dari teman yang baik tersebut. Bisa belajar teman yang baik tersebut kebaikan. Yang ketiga, antu'tu hadiyatun minhu. Kamu mendapatkan hadiah darinya. Ya, hadiah gratis. Maka begitulah teman-teman yang baik, dia akan memberikan pelajaran-pelajaran gratis kepadamu yang baik-baik. Adapun teman yang buruk, kana fihil qir. Seperti pandai besi. Minimal antajiha antajida rihan muntina. Artinya kamu mendapati bau yang busuk yang disebabkan karena keringat dari pandai besi tersebut. Maka begitulah teman yang buruk. Dilihat saja kelakuannya sudah buruk, ucapannya sudah buruk. Maka lihat, itu yang dirasakan oleh Abu Talib. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib tidak masuk Islam. Gara-gara teman yang buruk. Berapa banyak orang yang soleh dulunya kuat agamanya, kuat manhajnya, kekuatan cara-cara beragamanya, setelah berteman menjadi lemah, goyah. Bahkan kadang-kadang pengikut ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Gara-gara teman. Ya, gara-gara teman. Berapa banyak orang yang murtad, wanita-wanita murtad, gara-gara teman, gara-gara pacarnya, gara-gara CNTA. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita seperti itu. Perhatikan hadis-hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebelum hadis itu, ada pepatah mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi idza kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'ar radi. Artinya, seseorang jangan engkau tanya sikapnya bagaimana, tapi tanya, lihat, perhatikan temannya. Sesungguhnya setiap teman dengan yang ditemaninya akan sangat mengikutinya. Ya. Jika engkau di sebuah perkumpulan, maka temanilah orang-orang yang baik. Dan janganlah engkau temani orang-orang yang buruk, maka engkau akan terperosok kepada keburukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wa fil hadithi annahyu an mujalasati man yuta'adza bimujalasatihi fid din wad dunya. Di dalam hadis yang saya sebutkan tadi tentang perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, seperti perumpamaan penjual minyak wangi dengan pandai besi, di dalam hadis tersebut terdapat larangan untuk duduk dengan seseorang yang kalau kita duduk dengannya, agama dan dunia kita rusak. Ya, agama dan dunia kita rusak. Dan sebaliknya, di dalam hadis tersebut terdapat motivasi, anjuran untuk duduk bersama orang yang kita bisa mengambil manfaat dunia dan agama darinya. Ini para ikhwah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, teman itu ada tiga macam. Perhatikan. Al-awwal kal ghidha la budda minhu. Teman seperti makanan yang harus kamu miliki. Teman seperti makanan yang kamu harus miliki. Wa tsani kad dawa yuhtaju ilaihi waqta duna waqt. Teman yang ketiga seperti obat. Kita butuh ketika kita sakit. Obat. Teman yang keberapa? Kedua. Wa tsalis kadda la yuhtaju ilaihi qat. Yang ketiga adalah teman seperti penyakit. kita tidak membutuhkan sama sekali penyakit tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fal awwalu huwal jalisus salih, wassalithu huwal jalisus su, wassani huwal jalisul ladhi fihi ba'du sifatis su, walakin yurtaja minhul khair. Yang pertama, teman yang baik, yang saleh. Yang kedua, teman yang buruk. Yang ketiga. Yang ke tengah-tengah, kadang-kadang dia berbuat keburukan, akan tetapi bisa diharapkan kebaikan darinya. Ini jenis tiga teman. Yang pertama, makanan. Yang kedua, obat. Yang ketiga, penyakit. Nah, yang kelima sekarang, apa faedah selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu perhatikan baik-baik para ikhwah, kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, al-insan yamutu ala ma 'asha 'alayh. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Maka milikilah kebiasaan yang baik. Ya. Seperti misalkan Abu Thalib, beliau berdalih dengan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau mati di atas kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Maka kita selama hidup di dunia, dimanapun kita berada, usahakan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama tatkala sendirian. Hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai kebiasaan buruk. Na'udzubillah, sendirian bermaksiat, mati saat itu. Ya, sendirian bermaksiat, mati saat itu. Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya, yang menjadi pelajaran kita, dan ini penting pelajaran, bahwa yang menjadi ukuran hidup seseorang akhirnya. Maka anda yang sekarang suka duduk di masjid, suka dengan orang-orang saleh, suka ilmu agama, maka tetap terus minta sama Allah. Ketetapan hati, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar dimatikan dalam husnul khatimah. Karena hidayah, sebagaimana Allah sangat mudah memberikannya, maka begitu pula Allah sangat mudah mencabutnya. Sayyidul awwalina wal akhirin, al-muttaqin, pemimpin manusia dari mulai generasi pertama sampai generasi terakhir, orang yang paling bertakwa, paling banyak doanya, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, atakhafu alaina wa qad amanna bik? Laqad aktsarta hadha ad-du'a ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh engkau terlalu banyak membaca doa ini. Apakah engkau khawatir terhadap kita? Akan murtad lagi? Padahal kami telah beriman kepada engkau. Maka kata Rasulullah SAW, na'am. Iya, aku sering membaca doa itu. Lianna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid. Karena hati-hati anak Adam itu di antara dua jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti satu hati. Yusarrifuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hatinya sekehendak Allah. Maka jangan pernah ujub merasa memiliki hidayah sedangkan orang lain tidak memilikinya. Yang membuat kita akhirnya aman tatkala bermaksiat. Membuat kita terlalu mengharap tanpa usaha. Nah, ini bahaya. Ya. sudah jenggotan, sudah celana di atas dua mata kaki, kemana-mana memakai peci, ya, tidak mau lagi memakai kaos, yang ada adalah baju koko ataupun baju setengah paha seperti baju Pakistan dan semisalnya, jilbab lebar mungkin, pakai cadar, maka merasa surga sudah di tangan. Melihat orang selalu meremehkan, ah awam nih awam, awam nih, ya, hati-hati para ikhwah. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran standarnya adalah akhir hidup seseorang. Sedangkan kita tidak tahu. Makanya para ikhwah, ketika seseorang memuji orang lain, jangan yang masih hidup. Karena kita tidak tahu akhir orang hidup tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qadistanna falyastanna bima man ahabba an yastanna falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi alfitnah. Siapa yang ingin mencontoh menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, maka jadikanlah orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang diridhai oleh Allah, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebaik-baik umat. Sesungguhnya yang hidup, kalau ente puji, itu masih belum aman dia dari godaan dan ujian. Jangan-jangan di akhir hayatnya, na'udzubillah, murtad. Ya, hati-hati. Ini para ikhwan. Jangan kita yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang murtad. Itu melihat langsung dengan kasat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat langsung dengan kasat mata mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, terus minta kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan-amalan itu sesuai dengan akhirnya, endingnya. Bagaimana akhirnya? Orang dari mulai orok, dilahirkan oleh bapak ibu Nasrani, kemudian tidak mengenal agama kecuali Nasrani, dan umurnya sampai 60 tahun. Umur 59 tahun, 364 hari, dia masuk Islam. Kemudian di hari yang terakhir, mau berumur 60 tahun, masuk Islam. Yang diukur mananya? Hah? Akhirnya. Innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada timbul mungkin pertanyaan, enggak adil, Ustaz. Kasihan kalau ada yang kebalikannya. Jadi mulai awal ahli ibadah, hari terakhir murtad. Enggak adil, Ustaz. Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawabnya? Naam. Sebentar, Ustaz. Pertanyaannya apa, Gerang? Kenapa tidak adil? Adil tidak? Wah, enggak berani jawab ya. Hah? Kejadian seperti itu adil tidak dari Allah Subhanahu wa taala? Hah? Adil. Berani bertanggung jawab atas jawabannya? Coba. Berarti amalan baik selama ini jangan-jangan tidak ikhlas. Wajar Allah kasih su'ul khatimah. Oh, bulat. Ya? Jadi niatnya yang rusak. amalan selama ini kelihatan manusia. Makanya di dalam riwayat bahwa ada hadis kan riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud tentang penciptaan manusia, kemudian tentang takdir. Kemudian di akhir hadis disebutkan bahwa ada orang beramal seamalan penghuni surga, jarak antara dia dengan surga hanya sekedar satu hasta, illa dhira', satu hasta. Ya. Artinya dekat sekali itu. Tinggal satu langkah berarti masuk surga dia. Tetapi ternyata takdirnya mendahuluinya, akhirnya dia masuk kafir, keluar dari agama Islam dan masuk neraka. Tidak adil, adil. Kenapa? Karena amalannya selama ini tidak ikhlas. Karena di dalam riwayat fima yarahun nas, yaitu apa yang dilihat oleh manusia. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua yang membantah itu semua adalah yang berkuasa siapa, Neng? Hah? Yang kuasa siapa? Allah. Maka ketika Anda mengatakan tidak adil, hak Allah. Mau dia sebelum meninggal masuk Islam, sebelum meninggal lagi, murtad lagi, Islam lagi, itu hak Allah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya saya sering katakan, syubhat kembalikan kepada muhkamat. Ya. Perkara yang samar-samar, jawabannya kembalikan kepada yang muhkamat. Kalau seandainya mungkin tidak tahu riwayat tadi, mungkin tidak ikhlas. Itu kan karena beliau sudah tahu, belajar sebelumnya. Tidak tahu riwayatnya, tidak tahu jawabannya, maka kembalikan. Itu syubhat, saya yakin Allah Maha Adil. Selesai urusan. Paham ya, para ikhwah? Nah. Jawaban yang ketiga. Ya. Kalau seandainya ada orang bertanya bahwa itu tidak adil, jawaban yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika membuat orang tersebut akhirnya buruk atau akhirnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menyediakan sebab dan kemudian timbul akibat. Tidak mungkin tidak. Sebab kemudian timbul akibat. Pada saat itu Allah tidak zalim, tetap adil. Sebabnya mungkin dia kurang berdoa kepada Allah. Sebabnya mungkin dia terlalu ujub dengan amalnya. Sebabnya mungkin dia bergaul seperti Abu Thalib, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Nah, ini dia. Ya. Itu tiga jawaban. Apa jawaban pertama? Mungkin amalan orang itu tidak ikhlas. Jawaban yang kedua apa? Allah Maha Kuasa. Jawaban yang ketiga apa? Hah? Bahwa semuanya pasti Allah sediakan sebab, kemudian akan timbul akibat. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan nomor yang tadi barusan, di situ pentingnya istiqamah. Saya sering mengatakan tiga mata rantai yang tidak akan pernah putus. Ikhlas membuahkan istiqamah, istiqamah membuahkan husnul khatimah. Enggak akan pernah putus dia. Ya. Di situ pentingnya istiqamah. Ditambahi poin itu, di situ pentingnya istiqamah. Dan kalau sudah berbicara tentang istiqamah, istiqamah rukunnya dua. Berjalan di jalan yang benar, dan selalu berjalan di jalan yang benar. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini jalan yang benar. Ya. Enggak akan sampai kepada tujuh kalau jalannya jalan kemana? Ke Gambut, keluar kota, enggak sampai. Pasti harus jalan yang benar. Kemudian rukun yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Naam. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah bahayanya mengikuti kebiasaan nenek moyang yang keliru. Ini kebiasaan nenek moyang yang keliru, bahayanya. Ya. Bahayanya mengikuti kebiasaan nenek moyang yang keliru. Mereka ketika dikatakan wa idza qila lahu aminu billah, maka mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana, qalu bal qalu inna wajadna alaihi bal wajadna abaana ala ummah wa inna ala athari muhtadun. Mereka mengatakan tidak, sesungguhnya kami mendapati bapak kami di atas sebuah kebiasaan dan kami akan mengikutinya. Ini yang disebut dengan sebab penolak kebenaran, mengikuti kebiasaan nenek moyang yang keliru. Taib, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah saya sebutkan, seperti yang disebutkan dalam halaman 214 dan 215, bahwa bahayanya atau penyebab orang menolak kebenaran adalah mengikuti kebiasaan nenek moyang yang buruk. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau Anda punya gadget, kemudian ada Al-Qurannya, searching pakai bahasa Arab, maka tulis aba'ana. Itu akan banyak sekali keluar ayat yang menunjukkan ini yang kita sebutkan sekarang. Kebiasaan orang-orang kafir Quraisy yaitu mengikuti nenek moyang yang keliru. Saya bacakan beberapa ayatnya ya. Al-Baqarah surat kedua ayat 170. Mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Itu yang terjadi kepada Abu Thalib. Mengikuti perbuatan nenek moyang. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir sama ayatnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak dan nenek moyang kami yang kami kerjakan, yang mereka kerjakan. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka mengikuti juga kebiasaan nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengetahui petunjuk. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, surat Al-A'raf, surat ketujuh ayat 28. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Itu ketika mereka berbuat nista, berbuat keji, mereka mengatakan, kami dapati nenek moyang kami mengerjakan itu. Ya, berbuat zina. Dan Allah telah memerintahkan kami untuknya. Nah, ini orang-orang yang mengikuti nenek moyang mengira itu adalah perintah Allah. Kita kan sering dengar. Ya, tuh yang rancak menyambati. Berarti semua apa namanya orang tua kita dahulu salahkah? Ya. Jadi dia dua kesalahannya. Menolak kebenaran dengan cara berdalih dengan tidak sesuai dengan kebiasaan nenek moyang. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka akhirnya mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Di antaranya mereka mengatakan ini adalah syariat Allah, padahal itu adalah kebiasaan nenek moyang yang buruk. Ini bahayanya. Dalil yang selanjutnya misalkan, dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 53. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Itu menyembah berhala. Maka kami ikut. Nah, ini yang jelas para ikhwah, bahayanya seseorang mengikuti kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang buruk. Kemudian yang ke-8, apa yang selanjutnya, yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu besarnya nilai hidayah. Besarnya nilai hidayah. Saking besarnya nilai hidayah, maka hanya Allah yang memilikinya. Dan hidayah itu ada berapa macam, sudah kita jelaskan. Hidayah yang pertama apa? Hidayah taufiq, atau pertama dilalah. Hidayah dilalah, penunjukan, hidayah ilmu. Ini milik siapa? Apakah khusus milik Allah? Tidak. Nabi Muhammad SAW bisa memberikan hidayah, penunjukan, penyuluhan, pembimbingan. Sedangkan hidayah yang khusus milik Allah siapa? Bawa dulu. Diangkat. Ambulan disediakan kali. Ya. Labas tahur insyaallah. Allahumma syfi ajlan ghaira ajlan. Semoga beliau disembuhkan oleh Allah secepatnya. Hidayah, kalau kita lihat cerita Abu Talib yang akhirnya mati di dalam kekafiran, maka di situ menunjukkan agungnya hidayah. Dan di situ menunjukkan bahwa hidayah satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pamannya Nabi yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya hidayah. Agungnya hidayah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan hidayah ada dua. Hidayah yang pertama irsyad, yang kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad milik semua manusia yang bisa memberikan bimbingan. Seperti Rasul, para ulama. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk kepada siapa yang kepada jalan yang lurus. Petunjuk hidayah di sini maksudnya hidayah irsyad, bimbingan, ilmu. Adapun pengamalan terhadap bimbingan tersebut, ilmu tersebut, maka milik siapa? Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang waktu itu turun ketika Abu Talib meninggal. Innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini pentingnya hidayah, maka mintalah sama Allah. Ya, hidayah hanya dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Dalam hal apapun para ikhwah, yang besar, yang kecil, mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat, minta hidayah dari Allah. Minta petunjuk dari Allah. Misalkan kita dulu suka sholat malam, ternyata sudah lama itu ditinggalkan, sibuk dengan macam-macam, lalai, sibuk dengan handphone. Dulu suka sholat malam. Maka ingin kembali lagi, otomatis perlu kekuatan. Perlu petunjuk. Maka minta sama Allah. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan. Jangan dikira minta petunjuk itu hanya sekedar menjauhi maksiat. Enggak. Menjauhi maksiat juga begitu. Ya. Menjauhi maksiat juga seperti itu. Yaitu minta petunjuk kepada Allah. Agar dijauhkan dari kebiasaan buruk. Terutama tatkala sendirian. Saya beri contoh ya, mohon maaf. Sebagian, saya beberapa waktu itu melihat video gitu. Ada anak-anak diwawancara, anak muda. Wahai fulan, kamu berapa kali onani? Dia katakan, 5 kali sehari. Ini semestinya wajib nikah ini. Wajib kuadrat pangkat 9 nikahnya. Wajib. Ya, maka orang seperti ini ingin melepaskan dirinya. Maka dia harus minta petunjuk kepada Allah. Kalau tidak akan sulit. Kalau dia cuma bersandar dengan kekuatan dirinya akan sangat, sangat sulit. Baik. Kemudian para ikhwah. Yang selanjutnya adalah beratnya siksa neraka. Yang paling ringan saja yang dirasakan oleh Abu Thalib, ahwanu adzabin nar rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaih. Orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah seseorang yang diletakkan batu api di bawah kedua telapak kakinya. Yaghli minhuma dimaghu. Kemudian kepalanya pecah mendidih. Siksa neraka berat. Maka jangan sedikit-sedikit kita, nanti Ustaz bisa istighfar. Kita taubat aja kepada Allah. Ya sekali aja, sekali. Gak bisa. Ya, karena siksa neraka itu sangat berat. Inna ajsadana la taqwa 'alan nar. Jasad-jasad kita tidak akan sanggup untuk menahan siksa neraka. Saya sering mengatakan sifat siksanya neraka yang pertama, disiksa tidak pernah berhenti. Tidak hidup, tidak mati. Tidak hidup karena selalu disiksa, selalu hancur. Tidak mati karena selalu dihidupkan kembali, dikembalikan kembali. Tidak pernah berhenti siksanya. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Semakin hari semakin pedih siksanya. Itu siksa neraka. Maka jangan meremehkan siksa neraka. Kemudian yang ke-10 yaitu keyakinan seorang muslim yang wajib dia yakini, karena kalau tidak dia meyakini berarti dia membohongi, mendustai Al-Quran. Bahwa Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Dalilnya yaitu ayat yang kita sebutkan tadi, surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan ayat ini, para ulama tafsir bersepakat bahwa ayat ini turun pada sebab Abu Thalib. Maka tidak bisa kita mengingkari ini, karena ini ayat Al-Quran. Jangan main perasaan di sini. Ya, jangan main perasaan. Akan tetapi, perhatikanlah dalil dan pegang kuatlah dalil tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sahnya taubat seseorang kalau seandainya di akhir hayatnya sah taubat seseorang. Yang tidak sah itu adalah kalau seandainya nafasnya sudah di tenggorokan. Kenapa? Kenapa tatkala sakit keras sah taubatnya, sedangkan tatkala sudah ditenggorokan, nyawanya setengah dicabut, itu tidak sah taubatnya? Kenapa? Fir'aun tidak diterima taubatnya. Kenapa? Fir'aun taubatnya kapan? Ketika sudah tenggelam. Kenapa tidak diterima taubatnya? Hah? Kenapa? Karena sudah tahu kematian di mata-matanya. Boleh, tapi bukan itu yang saya inginkan. Karena hakikat beriman adalah percaya kepada yang gaib. Tidak. Karena ketika dia sudah nafasnya ditenggorokan, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Tidak bisa mengucapkan apa-apa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diterima kalau nafasnya ditenggorokan. Tetapi ketika masih sakit keras, masih bisa. Ya. Dan masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tidak diterimanya orang yang sudah nyawanya mau dicabut. Surah An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubah. Bukanlah taubat itu lilladzina ya'maluna sayyiat, untuk orang-orang yang berbuat dosa. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dia berbuat dosa, lalu ketika datang kematian baru dia mengatakan aku bertaubat sekarang. Ini enggak diterima, ini susah diterimanya. Kenapa? Karena kematiannya sudah datang. Adapun kalau masih sakit, sakit keras, maka ini tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa hadis ini ketika Abu Talib mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwa dia di atas agamanya Abu Talib, ini adalah adab yang baik dari Abu Talib. Kenapa? Karena menceritakan perkataan ucapan yang buruk dengan kata ganti orang ketiga, dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Maksudnya dia itu ya saya gitu. Itu yang mengucapkan siapa? Abu Talib. Abu Talib kan mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas ajaran Abdul Muttalib, yaitu di atas ajaran kesyirikan. Tapi pakai kata-kata apa? Dia. Nah, Imam Nawawi mengatakan di sini termasuk adab yang baik dari Abu Talib, bahwa dia sebelum meninggalnya mengucapkan dengan kata ganti orang ke tiga untuk sesuatu yang buruk, ya. Baik, tiga nomor lagi, para ikhwah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya adalah kalau berdakwah dahulukan keluarga. Lihat Rasulullah di awal-awal kita membaca sejarah beliau di Mekah, ya. Beliau berdakwah diperintahkan oleh Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah, dakwahilah kerabatmu yang paling terdekat. Makanya yang masuk Islam pertama kali dari perempuan siapa? Khadijah. Yang masuk pertama kali dari laki-laki siapa? Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Yang masuk pertama kali dalam agama Islam dari laki-laki dewasa siapa? Abu Bakar. Dekat dengan beliau. Anzir ashiratakal aqrabin. Ini pelajaran bagi kita. Kalau seandainya seseorang ingin berdakwah, dakwahi keluarganya. Ya, ini yang sibuk di sosial media, Facebook, ya, nyebar tulisan sana, tulisan sini. Istrinya enggak sholat. Anaknya 10 tahun enggak bisa baca Quran. Ya, padahal setiap hari dianya memberikan pengajian tentang Al-Qur'an. Ini terbalik. Ya, jangan sampai menjadi manusia prioritasnya terbalik. Kemudian yang selanjutnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut atau cerita tersebut adalah Rasulullah SAW bagaimanapun tetap beliau membalas jasanya Abu Thalib. Apa, dengan apa beliau jelas jasanya Abu Thalib? Memberikan, meminta keringanan untuk siapa? Abu Thalib. Dengan memberikan syafaat kepada Abu Thalib melalui izin Rasul, izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memberikan keringanan siksa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau seandainya bukan karena aku, Abu Thalib itu niscaya di dalam neraka yang paling dalam. Maka ini termasuk sifat yang mulia dari Rasulullah SAW. Walaupun tidak beriman, tetap diberikan penghargaan atas jasa beliau. Maka seperti itulah semestinya seorang muslim sering-sering memperhatikan hati saudara muslimnya. Kira-kira kalau saya ngomong begini, dia sakit hati enggak ya? Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, dia menyakiti hatinya enggak ya? Ah, enggak jadi ah. Enggak apa-apa deh. Terus, karena ini amalan yang baik, yaitu seseorang ketika itu balas budi terhadap apa yang beliau lakukan. Rasulullah SAW sering sekali membalas budi. Contoh misalkan sebuah kisah, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, kalau ada yang ingat tolong diingatkan, terutama para ustadz di sini. Ada seorang sahabat yang menyediakan wudu untuk Rasulullah dan air di malam hari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabi'ah." Kalau tidak salah namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. "Wahai Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Engkau sudah membantuku, minta kepadaku. Maka akhlak seorang muslim di sini adalah balas budi. Membalas budi, bukan minta dibalas budi. Membalas budi. "Wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Engkau sudah menyediakan ini, menyediakan ini." Rabi'ah cerdas. Beliau mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku memohon kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah agar aku juga bisa menemanimu, menyiapkan keperluanmu di surga bersama engkau. Ini orang cerdas ini. Beliau tahu kedudukan beliau tidak akan mungkin sampai kepada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menjadi orang yang menyediakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sampai ke situ. Seperti protokoler misalkan. Ya, orang biasa. Kadang-kadang dia bisa makan makanannya presiden. Kenapa? Karena dia bersama presiden. Ya, ini para ikhwah, itu salah satu adab yang baik dalam hidup seorang muslim, balas budi. Saya waktu kajian kemarin ngasih orang minyak wangi. Kan begitu biasanya saya kajian, kemudian siapa yang menjawab saya kasih minyak wangi. Besoknya dia nunggu di bandara, "Ustaz, terima dari saya." "Apa ini, Pak?" "Baju. Karena Ustaz sudah ngasih minyak wangi. Mohon dipakai," katanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitulah balas budi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa saja yang membuat kepada kalian sebuah kebaikan, maka balaslah. "Fa illam tukafi'uhu fad'u lahu." Kalau seandainya engkau tidak bisa membalas apa yang dia sudah perbuat, maka doakan hatta sampai engkau terlihat qad kafa'tumu, sudah terlihat bisa kamu seperti membalas budinya. Nah, ini para ikhwah. Yang terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebab diringankannya Abu Thalib adalah karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan karena amal saleh Abu Thalib, bukan ya. Karena amal saleh Abu Thalib tidak akan diterima sampai dia masuk Islam. Ibnu Jad'an, ahli orang yang memberikan masakan atau minuman pada musim haji, Ibnu Jada'an terkenal, Abdullah bin Jada'an. Tetapi dia melakukan itu musyrik, tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi kan ada misalkan bunda siapa tuh yang terkenal. Ya, itulah namanya. Ya. Ya. Kan bunda kemanusiaan katanya. Tapi kalau tidak beriman, tidak akan diterima. Kalau tidak beriman, tidak akan diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulih." Dan tidak ada sesuatu yang menahan untuk diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Di sini letak mahalnya iman. Sebesar apapun orang beramal, tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya dia kafir. Sedikit apapun yang dilakukan oleh orang beriman akan diterima oleh Allah. Bahkan Allah menjadikannya sebagai pahala yang bertumpuk-tumpuk kalau seandainya dia ikhlas. Di sini pelajaran terakhir yaitu bahwa Abu Thalib diringankan siksanya bukan karena amalnya. Karena amalan orang kafir apa? Ditolak, tidak diterima. Jadi bukan karena amalnya, akan tetapi Abu Thalib ya diringankan siksanya karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para ikhwah, selesai kajian kita untuk pembahasan yang ketiga. Baik, ada pertanyaan? Malam ini agak pendek sedikit. Nah. Kayak itu dong Ustaz setiap malam. Ah, tidak ada pertanyaan? Ada? Nah. Apa boleh teman sedang sakit cacar air maka sementara tidak ditemani? Kenapa? Hah? Apakah takut terjangkit ataukah apa sebabnya gitu? Kemudian kalau takut terjangkit berarti sisi penyimpangan agamanya dari mana? Maka para ikhwah, ada hadis Rasul yang berbunyi la adwa wala tiyarah wala hammah, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Berdasarkan hadis ini, maka seseorang tidak boleh berkeyakinan adanya penyakit yang menular tanpa izin Allah. Akan tetapi di sana ada hadis lain yang berbunyi wa firra minal madzum kafirarika minal asad la yuridu marid la yuridu sahihun ala maridin. Artinya gini, larilah seseorang dari orang yang sakit yang menular seperti dia lari dari singa. Loh Ustaz, tadi hadisnya tidak ada penyakit yang menular. Di sini sekarang disuruh lari. Bertentangan tidak? Kemudian dalam riwayat yang ketiga yang saya sebutkan tadi, tidak boleh orang yang sehat dimasukkan bersama orang yang sakit. Kira-kira tentangan enggak? Secara lahir ya? Ya, secara kasat mata sekilas bertentangan. Jawabannya bagaimana? Mudah. Jawabannya adalah ketika itu kita tetap meyakini tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Itu keyakinan paling mendasar. Adapun hadis tadi, larilah engkau dari orang yang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa, itu agar tidak ada di dalam hati su'udzan, bahwa ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Nah, untuk itulah ada semacam langkah saddudz dzari'ah, yaitu penutupan sarana agar tidak berprasangka seperti itu. Paham maksud saya? Paham jawabannya enggak? Ya, kita dilarang untuk duduk dengan orang yang kena penyakit menular, dan larilah seperti engkau lari dari singa agar apa? Tidak ada prasangka bahwa ada penyakit menular dengan sendirinya. Itu jawabannya, dan itu jawaban yang paling kuat. Ya, wallahu a'lam. Apakah bid'ah sama dengan syirik dosanya? Kalau sama kenapa? Kalau enggak sama kenapa? Ya, pertanyaannya jangan terlalu dipaksakan untuk bertanya kalau seandainya tidak terlalu penting. Yang jelas dua-duanya dosa besar. Anda mengetahui itu besar atau tidak besar tidak terlalu penting. Yang jelas itu dua-duanya dosa besar. Dosa bid'ah ada yang juga kesyirikan, dosa syirik tentunya keluar dari api neraka, keluar dari agama Islam. Bagaimana cara menasihati sahabat yang sudah terlanjur buruk? Nasihati. Caranya dinasihati, tidak mungkin dibiarkan. Dinasihati dengan santun, dinasihati dengan contoh yang baik, dinasihati dengan diberikan hadiah. Ada pepatah Arab mengatakan ista'bit quluban nas bil ihsani ilaihim. Ambil hati manusia dengan berbuat baik kepadanya. Ya, lihat Rasulullah. Orang yang benar-benar julunya membenci Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, innaka la abghadun nasi ilayya. Wal'ana innaka la'ahabbun nasi ilaih. Wahai Rasulullah, demi Allah engkau adalah dulunya orang yang paling aku benci. Sekarang engkau orang yang paling aku sukai. Kenapa? Karena beliau memberikan hadiah seperti orang yang tidak takut miskin. Ini wallahu a'lam. Ada hadis aku dan supporter anak yatim bagaikan jari telunjuk dan tengah. Bagaimana dengan Abu Talib yang memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis tentang mengurus anak yatim, bahwa dia akan seperti ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini berlaku bagi orang yang Muslim. Yang tidak Muslim maka tidak berlaku. Penting yang tadi saya sebutkan bahwa syarat diterimanya amal adalah apa? Islam. Wallahu a'lam. Apa yang mendasari salah satu ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan kembali orang tuanya dan bersyahadat? Hadisnya lemah. Dan ini salah satu ulama Syafi'i, yaitu Imam As-Suyuti. Hadisnya lemah. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah kita bepergian ke negara kafir? Maka jawabannya, asal hukumnya tidak diperbolehkan bepergian ke negara kafir kecuali dengan berbagai macam syarat dan sangat mendesak keperluan. Jadi ada dua sebab. Ada syarat, ada sangat mendesak keperluan. Sangat mendesak keperluan itu seperti berobat yang tidak ada di negeri Muslim. Kalau tidak berobat ke sana, mati. Ya. Ataupun menimba pendidikan yang tidak ada di negeri Muslim. Kalau tidak menimba pendidikan maka tidak akan pernah didapat ilmu tersebut. Padahal ini untuk kepentingan kaum Muslimin. Itu yang berkaitan dengan terbatas. Adapun bekerja maka lebih baik dijauhi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ana bariun mimman ya'ishu baina dhahranail musyrikin." aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Kemudian syaratnya, satu, harus kuat agamanya. Yang kedua, dia bisa melaksanakan syiar-syiar Islamnya. Itu syarat-syarat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok pagi saya mohon maaf belum ada kajian. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk,